Ada pertanyaan, seseorang melaksanakan salat sunnah belum selesai, belum salam, langsung dia ganti salat wajib, gitu ya? Tidak bisa, tidak sah. Ya, tidak sah. Kalau dia langsung salat wajib, salat sunnahnya diselesaikan atau boleh dibatalkan, itu salat sunnah. Lalu dia melaksanakan salat wajib sekalian. Beda sama kebalikannya. Kalau kebalikannya boleh, dia salat wajib diubah menjadi salat sunnah, boleh. Misal dia sholat duhur, dia pengen batalkan sholatnya, tidak boleh sholat wajib langsung dibatalkan, maka harus diubah menjadi sholat sunnah dulu. Misalnya sholat duhur, Allahu Akbar, tiba-tiba ada tamu datang, assalamualaikum, salam, aduh lagi sholat nih, gimana tamu datang, orang udah ngetok dah, assalamualaikum, makin lama makin kos. Nah, sholat wajib tidak bisa langsung dibatalkan, dosa, haram. Tapi gimana caranya, beb? Diniatkan saya ngubah niat sholat duhur menjadi sholat sunnah, berubah menjadi sholat sunnah, maka boleh langsung dibatalkan. Kalau sholat sunnah boleh langsung dibatalkan, tapi kalau sholat wajib tidak boleh langsung dibatalkan. Maka dalam kasus mbak tadi, sholat sunnah tidak bisa diubah menjadi sholat wajib, tetapi kalau sholat wajib boleh diubah menjadi sholat sunnah. Tapi kalau berjamaah dengan seseorang yang melaksanakan sholat sunnah, boleh. Misalnya kita pengen sholat duhur berjamaah, ditengok di masjid tak ada, sudah selesai. Ada orang satu orang lagi sholat, kita kira dia sholat duhur, langsung kita tepuk pundaknya, Allahu Akbar. Yang imam ni tak paham fikih. Ya, kita pengen sholat duhur, yang imam, yang dia ini sholat sunnah. Dia pengen ngasih tahu ke jamaahnya, oi aku ni sholat sunnah, jangan ikut. Tapi tak tahu paham, tak tahu caranya. Itu gimana? Tidak apa-apa, udah ikut. Tapi begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahlul nanti ini. Nanti tadi sholat sunnah. Itu sholat sunnah tadi. Iya, kenapa tidak kasih tahu? Anak tidak tahu caranya. Kan gitu. Gimana? Tidak apa-apa. Sudah. Tidak apa-apa. Kecuali yang kita tepuk ngasih isyarat kalau dia itu melaksanakan sholat sunnah. Atau tidak boleh berjamaah sama dia. Maka kita jangan jamaah sama dia. Gimana caranya, Beb? Ketika ditepuk, maka tangan kanannya turun. Turun, satu, memberikan tanda stop belakang itu. Kita loh turun tangan tadi. Berarti dia lagi tidak boleh dijamaah. Dia melaksanakan sholat sunnah. Kita sholat sendiri. Tapi kalau kita tepuk, dia sholat sunnah, dia gak ngasih isyarat. Ya kita makmum menyangka dia ini sholat wajib. Dia biasa-biasa saja, orang kan gak paham. Ya sudah. Begitu salam, nanti bilang, ente anak tadi sholat sunnah. Kok itu jamaah sama anak? Ya kita jawab, salah ente gak ngasih isyarat. Nah begitu. Itu hukumnya. Jadi jawaban tadi tidak bisa sholat sunnah langsung diubah menjadi wajib. Wallahu a'lam bissawab.